Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, talabatul ilm, azani wa azzakumullah jami'an. Insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubaraka sanastamir darsana lil-kitab mukhtasar minhaj al-qasidin lil-allama Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Al-Allamah Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan adab dan etika dalam menunaikan zakat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan detail-detail rincian dari adab dan etika. Barakallahu fikum bagi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membaca penjelasan dari Musannif rahimahullahu ta'ala terkait dengan adab etika untuk orang yang menerima zakat. Nah, sehingga barakallahu fikum terjadinya keseimbangan dalam sebuah muamalah hubungan antara manusia dengan manusia. Apabila hubungan itu ingin sehat, apabila hubungan itu barakallahu fikum ingin langgeng, awet, masing-masing merasakan kebahagiaan, senang, tidak ada pihak yang terzalimi, tidak ada pihak yang tersakiti, nah, maka hubungan itu memang harus seimbang. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini kaidah barakallahu fikum, kaidah yang baku dalam bentuk apapun hubungan itu. Hubungan suami istri, hubungan pertemanan, hubungan antar tetangga, hubungan antara rakyat dan penguasa. Pokoknya hubungan sesama manusia itu kalau seimbang, masing-masing pihak tahu sikap yang benar yang harus dia tunaikan kepada barakallahu fikum orang lain, begitu juga orang lain terhadap dia, maka yang terjadi adalah jalinan hubungan yang sangat kuat dan sangat kokoh. Barakallahu fikum. Ya. Nah, baik. Yang dikenal dengan barakallahu fikum ukhuwah, ya. Islamiyah ukhuwah imaniyah. Nah, barakallahu fikum. Hubungan persaudaraan antara kita sesama manusia, barakallahu fikum, entah itu persaudaraan karena agama, tayyib, atau persaudaraan karena tali nasab yang kembali kepada Nabi Adam, barakallahu fikum. Ketika itu berjalan dengan seimbang, berjalan dengan baik, maka yang tercipta adalah keharmonisan. Ya, nah. Indah, sangat indah. Barakallahu fikum. Nah. Yang menyebabkan barakallahu fikum retaknya hubungan atau yang menyebabkan adanya perang, permusuhan, pertikaian, ya, pertumpahan darah dan yang semisal dengannya, bisa dipastikan barakallahu fikum penyebabnya pasti ada salah satu pihak yang tidak menunaikan haknya. Nah, hanya menuntut barakallahu fikum, ya, hak tapi tidak menunaikan kewajiban. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ilmu ini harus kita ketahui dengan sempurna. Kadang kita mungkin menjadi orang yang menunaikan zakat, bisa juga kita menjadi orang yang menerima zakat. Sehingga kita harus tahu bagaimana kita bersikap ketika kita memberi, ketika kita menerima. Nah, maka pada pelajaran kali ini kita akan diberikan pembekalan ilmu oleh beliau terkait dengan adab orang yang menerima. Nah, menerima zakat ataupun pemberian dari orang lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi adabil qabidhi. Pasal terkait dengan adab-adab, etika-etika orang yang menerima. Menerima zakat atau pemberian dari orang lain. Kita harus punya etika. Ya, kita harus punya adab kalau kita dikasih sama orang lain. Barakallahu fikum. Naam. La budda ayyakuna akhidhu zakati minal asnafi as-samaniyati wa alaihi fi zalika wadha'ithu. Sudah semestinya orang yang mengambil zakat dari 8 golongan yang disebutkan yang berhak menerima zakat, baik, sudah keharusan bagi dia melaksanakan beberapa tugas-tugas berikut ini. Al-ula yang pertama, ayyafhama annallaha ta'ala innama aujaba sarfaz zakati ilaihi liyakfiyahu ma ahammahu wa yaj'ala humumahu hamman wahidan fi talabi ridallahi azza wa jalla. Yang pertama, hendaknya dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkan penyaluran zakat itu kepada dirinya. Hikmahnya adalah liyakfihi ma'ahammahu. Agar zakat-zakat yang disalurkan kepada 8 golongan ini bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Ya, jadi target dan yang Allah inginkan dari penyaluran zakat kepada 8 golongan tadi, barakallahu fikum, diantaranya agar harta itu bisa mencukupi, ya, apa-apa yang penting bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan berharap dari harta zakat itu untuk sesuatu yang lebih. Misal untuk gaya, misal untuk pamer, misal untuk bangga-banggaan. Berarti sudah salah. Ya, nah. Zakat itu diberikan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Sandang, papan, dan pangan. Ya, nah. Sehingga kalau dia mengambil harta zakat buat untuk gaya, nah, untuk beli mobil Nissan Terrano misal, barakallahu fikum, tayyib. Ya, atau untuk beli pulau, ya, na'am, di selat samudra sana, barakallahu fikum, sudah berlebihan. Sudah melampaui batas. Zakat itu dia ambil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian kata beliau, wa yaj'al humumahu hamman wahidan. Hendaknya dia menjadikan hasrat dan semangatnya satu. Terkumpul untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya dia jadikan hasrat, barakallahu fikum, semangat dia dalam menerima harta zakat tadi untuk mencari ridha Allah. Nah, jadi bukan untuk bergaya dalam kehidupan. Asania yang kedua, ayyashkura al-mu'ti wa yad'uwa lahu wa yusni'a alaihi wal yakun zalika bimiqdari syukri sababi fa inna man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha kama warada fil hadis. Yang kedua, adabnya dan etikanya adalah hendaknya dia bersyukur. Berterima kasih kepada orang yang memberi. Mendoakan kebaikan padanya. Memuji dia. Dan hendaknya hal itu semua sesuai dengan kadarnya. Ya. Tidak boleh menyanjung, tidak boleh memuji, melampaui batasan. Barakallahu fikum. Nah, hanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada sebab. Ya. Jangan lupakan, barakallahu fikum, al-musabbib. Yaitu Allah. Ya, nah. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi ala kadarnya, jazakallah khair, masya Allah, ya, nam, semoga Allah berikan keberkahan pada hartamu, nah, barakallahu fikum, tayyib, wahai fulan, nah, barakallahu fikum. Pujian ala kadarnya, tapi kalau pujian itu barakallahu fikum sudah berlebihan, itu sudah mengandung dosa, ya. Sampai pada tingkatan melupakan Allah. Kalau bukan karena si fulan, kita ini pasti sudah mati kelaparan. Nah, karena si fulan itu yang perhatian kepada kita, makanya kita bisa hidup layak di desa ini. Barakallahu fikum. Lupa bersyukur kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Itu sudah berlebihan. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena memang ada anjuran di dalam Islam untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang memberi. Bukan diam saja kalau dikasih. Nah, Rasul mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa pandai bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana yang telah datang di dalam hadis. Tayyib. Dari riwayat Ahmad, Abu Daud, dari hadisnya Abu Hurairah. Dan juga dari riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya sahih. Wa min tamami syukri alla yahtaqiral ata' wa in qalla. Adab berikutnya. Di antara bentuk kesempurnaan rasa syukur, jangan dia meremehkan pemberian, walaupun sedikit, walaupun mungkin di mata kamu tidak berharga. Ya, nah, hargailah yang mahal itu ketulusan dia dalam memberi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jangan kita remehkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada seseorang yang barakallahu fikum memberi kita, misal barakallahu fikum makanan, ya, nah, orangnya dari desa, barakallahu fikum, nah, kita orang kota, ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Pak Tarno. Oh, Pak Tarno. Ada apa, Pak? Ini, Pak. Saya dari desa ini. Kebetulan di desa kita habis panen. Ya. Nah. Panen apa? Panen ubi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ubi kayu. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita enggak pernah tahu apa itu ubi kayu. Padahal itu adalah asal muasal pohung keju yang kita beli setiap sore. Karena orang kaya enggak ngerti asalnya pohung keju itu dari mana. Apa ini udah tanah-tanah gini ya. Barakallahu fikum dayyid. Enggak usah Pak. Ya. Kasih yang miskin-miskin saja. Kita yang kayak gini enggak ada yang ngurus ini. Sana bawa sana. Nah, ya. Sombong kali barakallahu fikum. Tayyib. Enggak boleh yang seperti itu ya, Nak, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang ngasih walaupun kita anggap barakallahu fikum suatu yang sepele atau yang remeh, hargai dan hormati yang memberi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Masalah kita tidak bisa mengolahnya atau bagaimana, yang penting diterima dulu. Oh iya Pak Tarno, terima kasih, jazakumullah khairan, matur suwun. Nah, hatur nuhun. Ya, barakallahu fikum. Unji-unji, sami-sami. Ya, barakallahu fikum. Diterima dulu. Ya, nanti masalah barakallahu fikum bagaimana mengolahnya, urusan nanti. Yang penting orang ini kita hargai, barakallahu fikum pemberiannya. Enggak boleh meremehkan. Barakallahu fikum. Naam. Wala yazummahu wa yughatti ma fihi min aibin, kata beliau. Jangan dia cela dan hendaknya dia tutupi aib yang ada pada pemberian tadi. Ya. Misal barakallahu fikum tadi dikasih barakallahu fikum pisang. Ya, naam. Pisang masih dalam tandannya itu. Barakallahu fikum, kita lihat ada yang hitam-hitam, mungkin ada yang sudah busuk. Barakallahu fikum. Ya, naam. Tapi yang mayoritas pisang tadi masih bagus. Nah, ada cacatnya pada pemberian tadi. Maka sikap orang yang baik, sikap seorang muslim yang bijak, naam, tidak dicela. Ya, barakallahu fikum. Ngasih orang tuh yang bagus, Pak. Ya, ini apa busuk-busuk gini dikasihkan ke orang. Ya, kamu mau enggak dikasih kayak gitu? Nah, sana pergi. Ya. Nah. Lisan yang terlalu julid, lisan yang terlalu pedas, barakallahu fikum, hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Nah. Mulutmu adalah harimaumu. Itu pepatah orang zaman dahulu. Mulut kamu itu kalau tidak kamu jaga, ya, kalau julid, kalau pedes seperti itu sama orang, itu bisa menjadi, ya, barakallahu fikum, musibah buat kamu sendiri. nanti kamu yang akan diterkam. Nah, oleh apa? Konsekuensi dari ucapanmu. Barakallahu fikum. Nah, ya, ditutupi. Barakallahu fikum. Ucapkan terima kasih. Oh iya pak, ya, terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Wa kama anna wazifatal mu'ti al-istisgharu fa wazifatul mu'ta al-isti'zam, kata beliau. Bedanya di situ. Sebagaimana kata beliau, tugas orang yang memberi menganggap kecil pemberiannya. Sebaliknya, tugas orang yang menerima menganggap besar apa yang diberi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Diagungkan, dimuliakan. Jangan kita menilai pemberian itu hanya dari zatnya. Hanya dari sisi barakallahu fikum nominalnya. Naam, barakallahu fikum. Tapi nilailah bagaimana ketulusan dia, bagaimana kecintaan dia, barakallahu fikum, ya. Sehingga rela memberikan sesuatu untuk kita. Jadi kita yang dikasih, etikanya apa? Mengagungkan, menganggap berharga, dan menganggap besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dikasih ubi kayu tadi, alhamdulillah, masya Allah, dapat rezeki hari ini, Pak, saya. Naam, ya. Tayyib. Dapat ubi dari desa. Barakallahu fikum. Baru tahu saya, kalau tidak jenengan yang kasih tahu kalau ini asal-muasal dari pohung keju, saya enggak akan ngerti, Pak. Jenengan sudah memberikan ilmu kepada saya. Ternyata ini asal mula dari pohung keju. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih, Pak. Matur suwun, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dianggap besar pemberian orang yang memberi kepada kita. Wa kullu zalika la yunaqidu ru'yatan ni'mati minallahi azza wa jal. Dan semua tindakan tersebut, kata beliau, tidaklah bertentangan dengan pandangan kita terhadap nikmat dari Allah. Artinya, barakallahu fikum, ta'zim kita kepada pemberian orang lain, itu jangan sampai juga melalaikan pujian kita kepada Allah. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Alhamdulillah, Pak. Ya. Nah. Terima kasih banyak sudah dikasih ubi ini. Jenengan repot-repot dari desa bawa ubi ini untuk saya, ya. Saya merasa begitu terhormat. Nah, saya merasa begitu tersanjung. Nah. Ya. Hargai. Nah, barakallahu fikum. Bila ada sesuatu yang kita punya di rumah, kita balas. Tunggu sebentar ya Pak Tarno. Saya ke dalam ada sesuatu yang mungkin bisa Pak Tarno bawa. Masuk ke dalam ya. Nah, ambil itu barakallahu fikum. Apa? Bolu kokus. Ya, ya. Surabaya. Ha, tahu ya? Nah, oleh-oleh khas Surabaya. Nah, apa ini Pak? Ini makanan oleh-oleh Surabaya. Insya Allah Pak Tarno cocok. Nah, oh iya Pak, terima kasih. Baru sekali ini, saya tuh cuma lewat aja depan gerai-gerainya di kota-kota itu. Pengen beli tapi eman-eman uangnya kalau buat yang kayak gitu. Oh iya Pak, monggo jenengan cicipi. Insya Allah ya. Kalau ada rezeki lagi nanti saya kasih. Nah, gitu enak. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Fa inna man la yara al-wasitata wasitatan fa huwa jahilun. Fa innal munkara ay yara al-wasitata aslan. Kaidahnya, kata beliau, maka sungguh orang yang tidak memandang perantara itu hanya sebagai wasilah, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya, Seperti tadi, orang yang memberi pemberian kepada kita, dia hanya wasithah. Ya. Bukanlah barakallahu fikum yang memberi kita secara inti. Yang memberi kita pada aslinya adalah Allah. Tapi melalui tangan orang ini. Nah, sehingga kita ketika tidak memandang orang ini hanya sebagai perantara, ya, memandang dialah yang memberi pada hakikatnya dan sesungguhnya, berarti kita orang yang bodoh. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innama atau wa innamal munkar, yang munkar itu adalah dia memandang wasithah adalah asal. Perantara itu adalah pokok, ya, inti dari yang memberi. Itu merupakan kebodohan, itu merupakan sebuah kemungkaran. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala ats-tsalitsah, etika yang ketiga. Ayyanzura fi ma yu'tahu. Hendaknya dia lihat kembali yang diberikan kepada dia. Jadi juga jangan asal terima. Nah, dia lihat kembali yang diberi itu haram atau halal atau syubhat. Fa illam yakun min hillihi lam ya'khudhu aslan. Kalau yang diberikan tadi bukanlah dari yang halal, maka dia tidak boleh mengambilnya, ya, dari pokoknya. Artinya ya, enggak ada tawar-tawaran. Kalau yang dikasih itu harta haram, jelas-jelas haram, jangan diterima. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mas, saya ada jam tangan Rolex buat antum. Oh, buat saya antum baik sekali. Iya. Habis maling di kereta api tadi, dapat. Buat antum aja ini. Ana di rumah udah banyak Rolex hasil maling. Antum satu enggak masalah. Ya. Jangan, wah ini Rolex ini, ya. Nah. Lumayan ini. Haram, udah tahu dari hasil maling. Barakallahu fikum, enggak boleh diambil. Barakallahu fikum. Naam. Pokoknya kalau yang ngasih itu jelas-jelas dari haramnya, orangnya sendiri juga ngasih tahu, "Mas, ya. Saya ada uang 20 juta tapi ini uang panas, ya. Kalau kamu mau ngambil alhamdulillah." Nah. Apa itu uang panas? Baik. Ini uang dari, ya, hasil saya begal, malak, ya, barakallahu fikum, na'am, rampok, ya. Nah, sebagiannya saya mau bersihkan, ya, saya kasihkan kepada kamu. Nah, barakallahu fikum. 20 juta. Kalau kamu mau ngambil, senang saya. Ya, kamu orang pondokan, insyaallah buat yang baik-baik. Jangan tergiur 20 juta. Wah, lumayan ini. Ya. Beli motor Vario dapat kali ya. Barakallahu fikum. Jangan. Barakallahu fikum, ya. Enggak boleh. Li'anna ikhraja malil ghair laisa bizakatin, kata beliau. Karena orang yang mengeluarkan harta, tapi dari harta orang lain, bukan zakat itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Dia bilang maunya zakat. Ya, nah. Jadi hasil dia merampok, begal, maling, barakallahu fikum, itulah gawian dia. Ya, selama satu tahun, barakallahu fikum, tayyib. Dia hitung-hitung, ya, dia hitung sendiri. Paling enggak saya keluarkan 10%-nya ini. Nah, barakallahu fikum, ya. Hitung-hitung, jadinya 10 juta tadi atau 20 juta. Nah, ini dikasihkan santri-santri gitu. Barakallahu fikum. Dia terus terang orangnya. Ya, ini hasil maling, ini hasil ngerampok, ini hasil, pokoknya uang panas ini. Ya, nah, saya pengen bersihkan. Itu bukan zakat. Itu hartanya orang lain, bukan hartanya dia. Yang terkena zakat itu hartanya kamu. Barakallahu fikum. Nah. Fa in kana min syubhatin tawarra'anhu. Tapi, kata beliau, kalau hartanya itu masih syubhat, artinya nyampur. Ya. Ada hasil yang halal, ada hasil yang haram. Barakallahu fikum. Nah, dia ini selain barakallahu fikum, tayyib, begal, perampok, ya, maling, dia juga punya kos-kosan, ya, dekat kampus ada 10 kamar. Nah, dia juga punya usaha kuliner, barakallahu fikum. Naam. Itu apa? Ayam goreng pikok. Ya, barakallahu fikum. Jadi nyampur dan itu dia campur, enggak dia pisah. Barakallahu fikum. Naam. Dan dia terus terang bicara sama kita. Mas, ini ada uang ya 20 juta, tapi ya campur ini. Panas dingin uangnya ini. Ya, nah. Ada uang haram, ada, kata dia. Ya, yang halal juga ada. Saya senang sekali kalau kamu mau menerima. Nah. Maka kata beliau, sikap kita adalah tawarra. Ya, kita bersikap wara. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Dan kita terima dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Nah, ya. Mohon maaf, Mas. Kalau, ya, masih nyampur seperti itu, saya tidak berani. Nah, baik. Yang lain saja. Barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau jenengan ya, bisa memilah-milah. Oh, ini dari yang halal, ini dari yang haram. Nah, kasihkan yang halal. Nah, kita akan dengan senang hati menerimanya. Barakallahu fikum. Nah. Kecuali kata beliau, illa ayyadika alaihil amru. Kecuali kondisi dia saat itu benar-benar dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi sempit. Barakallahu fikum. Naam. Lagi butuh uang. Ini masalah nyawa. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Baik. Istrinya melahirkan di... putuskan dokter harus operasi. Operasi tidak akan bisa dimulai kalau belum ada uang. Ya, Pak, ini istri Bapak ini harus dioperasi. Uang operasi 20 juta. Ya, kalau belum ada uangnya, belum kelihatan, mohon maaf. Bapak cari tempat yang lain. Kedukun beranak kah? Ya, nah, atau Bapak usaha sendirilah. Barakallahu fikum. Ini hidup dan mati nih, anak dan istri. Pas kebetulan ada teman tadi, ya, yang hasil hartanya panas dan dingin. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, pengen ngasih. Barakallahu fikum. Ini benar-benar dalam kondisi, barakallahu fikum, mepet dalam kondisi genting seperti itu. Naam. Barakallahu fikum. Maka apa? Diperbolehkan. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak dalam kondisi barakallahu fikum genting, kata beliau, tidak dalam kondisi kepepet, ya, bersikap warok lebih diutamakan. Famankana aktsaru kasbihi haraman fa akhraja zakata wa lam yu'raf lima akhrajahu. Tayyib, malikan muayyanan kana al-fatwa fihi ayatasaddaqa bihi wa yajuzu lihadha al-faqir ayakhudha qadra hajatihi inda dhaikil amri alaihi wa ajzihi anissafi. Kata beliau, barang siapa yang penghasilannya itu mayoritasnya adalah haram. Jadi usaha dia itu mayoritasnya haram. Barakallahu fikum. Naam. Mulai dari pinjol, ya, pinjaman online, barakallahu fikum. Rentenir, ya, itu usaha dia, ya, barakallahu fikum. Belum tadi jual narkoba, barakallahu fikum. Tayyib. Banyak yang haram-haram, tapi ada juga yang halal-halal, ya. Dia punya kos-kosan, dia punya usaha kuliner, barakallahu fikum, na'am. Baik. Tapi mayoritas duitnya itu duit panas semua, barakallahu fikum, na'am. Maka kata beliau, ketika dia mengeluarkan zakat dari hartanya tadi yang nyampur, tidak diketahui, ya, dari apa yang dia keluarkan itu kepemilikan person yang ma'ruf. Artinya enggak, sudah nyampur di situ. Barakallahu fikum. Enggak jelas ini punyanya siapa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sudah dalam bentuk uang. Jadi enggak tahu. Tapi kalau masih dalam bentuk barang gitu ya, barakallahu fikum. Nah, seperti jam tadi. Iya, barakallahu fikum. Jam Rolex. Barakallahu fikum. Tayyib. Jam yang mau dikasihkan dia itu ternyata punya tetangganya yang hilang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tetangganya cerita kalau di kereta api dia jamnya dicolong sama orang, barakallahu fikum. Ya, entah berapa lama kemudian temannya tadi yang tukang copet tadi datang ngasih jam Rolex tadi. Lah ini kan punya tetangga saya ini. Ya, nah. Enggak boleh diambil. Karena dia tahu pemiliknya siapa. Tapi kalau enggak tahu, ya, sepertinya di dalam bentuk sudah nominal uang, udah enggak tahu nih, ya uang dari mana ini sudah enggak jelas. Maka kata beliau, fatwa para ulama dalam masalah ini adalah, boleh bagi orang tadi untuk mensedekahkannya. Nah, dan boleh bagi orang yang fakir untuk mengambil sedekah tadi, sesuai dengan kadar kebutuhannya ketika kondisinya lagi terjepit, lagi sempit. Ya, dan dia benar-benar tidak bisa mengupayakan mencari harta yang murni, yang bersih. Nah, ya, adanya yaitu. Dan dia harus memutuskan dengan keputusan enggak pakai hitungan hari, jam. Karena apa? Pertaruhannya adalah nyawa anak dan istri. Ya, nah. Mau nyari yang bersih, semuanya angkat tangan. Pinjam ke teman, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara. Enggak bisa, enggak ada mas 20 juta, enggak ada. Enggak ada, enggak mampu, enggak mampu, enggak mampu. Ya. Adanya tadi. Dari teman kecil yang sekarang jadi bandit. Barakallahu fikum, nah. Ya, big boss. Ya. Tapi uangnya tadi panas dingin. Barakallahu fikum. Naam. Boleh dalam kondisi seperti itu kata beliau. Tayyib. Ar-rabi'ah yang keempat. Ayatawakka mawaqi'a asyubahi fi qadri ma ya'khudhu. Faya'khudhu al-qadra al-mubahalahu. Yang keempat, dia harus bisa menjaga dirinya dari tempat-tempat harta syubhat, barakallahu fikum, terkait dengan kadar yang bisa dia ambil. Nah, barakallahu fikum. Artinya tadi, sebisa mungkin kalau dia tidak mengambil dari yang syubhat. Uang yang campuran panas dingin tadi. Sebisa mungkin. Kalau bisa enggak diambil. Ya, barakallahu fikum. Itu intinya. Kalaupun dalam kondisi mepet, dalam kondisi barakallahu fikum genting terjepit, maka dia ambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya, nah. Dia butuh uang untuk operasi anak istrinya 20 juta. Ya sudah 20 juta itu yang diambil. Temannya bilang, enggak kurang tuh 20 juta. Ya. Nah, kamu mau ambil 50 juta? Enggak apa-apa, ya. Masih banyak uangku. Nah, ambillah 50 juta. Enggak, Kak, ya. 20 juta saja, Kak. Benar nih. Benar. Ya sudah. Ambil 20 juta. Nah, buat kamu. Ya, barakallahu fikum. Jangan tergiur. Nah, barakallahu fikum. Wala ya'khudhu aktsara min hajatih, kata beliau. Jangan dia ambil melebihi dari apa? Kebutuhannya. Nah, karena ini harta panas dingin, barakallahu fikum. Ya, nah, biasanya ada hembusan dari bisikan-bisikan hawa nafsu. 20 juta mikir kamu. Setelah istrimu operasi nanti gimana? Ya. Itu harus dikasih makanan-makanan bergizi itu. Usahamu gimana? Nah, ya barakallahu fikum. Baik. Wah, sudah macam-macam. Ya, bisikan-bisikan barakallahu fikum untuk mengambil melebihi dari kadar yang dia butuhkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, harusnya apa? Dia tepis itu semua, ya. Yang 20 juta ini saja sudah panas tanganku. Ya, mau ditambah lagi 30 juta. Nah, dari harta yang barakallahu fikum syubhat tadi. Nah, enggak mau saya ngasih makan anak dan istri dari yang syubhat. Yang ini saja sudah sedih rasanya. Barakallahu fikum. Nah, fa in kana ghariman lam yazid ala miqdari dain, kata beliau. Kalau dia orang yang terlilit hutang, dia tidak mengambil dari harta syubhat tadi melebihi kadar hutangnya. Ya, termasuk contoh orang yang barakallahu fikum juga dalam kondisi sulit terjepit. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dia terlilit hutang barakallahu fikum ya karena ikut investasi bodong. Ya, tergiur dengan keuntungan profit yang di luar batas nalar hitung-hitungan ahli ekonomi. Ya, nah. Yang paling kalau dengan hitungan ekonomi dia dengan invest itu paling 1%, 2%, ini menawarkan investasi keuntungannya sampai 50%. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau 100 juta dapatnya 150 juta. Kalau 200 juta dapatnya 300 juta. Nah, ya itu dalam hitungan setengah tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi orang sudah gelap. Sering sekali orang itu tertipu karena yang dia hitung itu untungnya. Tapi dia tidak menghitung resiko dari tawaran seperti itu. Itu biasanya orang-orang yang pemula-pemula, barakallahu fikum ya. Naam, mau coba-coba invest. Akhirnya barakallahu fikum ya sudah. Habislah dia. Ya. Naam, terlilit hutang, barakallahu fikum. Dia coba invest 50 juta itu, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, padahal itu ada uang persiapan istrinya bersalin. Dia tahu bakal operasi, barakallahu fikum. Di situ juga ya, tayyib ada uang setoran-setoran dagangan dia, barakallahu fikum. Wah, sudah. Orang udah nilpun-nilpun, istri mau operasi, ditagih utang, mumet, endasnya mau pecah. Ya, nah. Hampir bunuh diri dia, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Datanglah temannya tadi nawar. Ya, ngasih bantuan. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, jangan diambil melebihi tanggungan hutangmu. Nah, kalau 50 juta ya sudah. Ambil 50 juta. Walaupun teman tadi nawari enggak kurang 50 juta. Enggak 100 saja. Nah, enggak apa-apa, masih banyak uangku. Ya. 100 juta kecil. Nah. 1 jam dapat saya 1 juta. Nah, ya, barakallahu fikum. Kalau sehari 24 jam berarti kan 24 juta barakallahu fikum. Ya. 4 hari sudah balik itu. 5 hari lah barakallahu fikum. Naam. Tayyib, enggak ya, cukup 50 juta. Tayyib. Au gharima au ghazian lam ya'khud illa miqdara ma yahtaju ilai. Begitu juga orang yang hendak berperang. Dia butuh peralatan-peralatan barakallahu fikum. Tidaklah dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, untuk perang dia butuh biaya misal barakallahu fikum 15 juta ya. Naam. Mulai dari baju anti peluru ya barakallahu fikum ya. Kemudian senjata. Nah, kan perang ini zaman sekarang. Ya, misal ya barakallahu fikum. Naam. Baik. Dia butuhkan dana 15 juta ya. Sudah 15 juta itu diambil. Wa in akhadha bil maskanati akhadha qadra hajatihi duna mastaghna anhu, kata beliau. Kalau dia mengambil harta pemberian tadi untuk sesuatu yang bisa menenangkan, ya, barakallahu fikum, kekalutan kondisi dia, maka ambillah sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Bukan untuk memperkaya diri. Nah, barakallahu fikum. Walaupun tadi, benar-benar dibukakan pintunya, tawaran dari teman, tapi yang hartanya apa? Panas dingin tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau pengen tenang, jangan mengambil untuk memperkaya diri. Ambil sesuai dengan kebutuhan. Wa kullu zalika mauqulun ila ijtihadihi wal wara'u tarku ma yaribu, kata beliau. Dan itu semua dipasrahkan, kata beliau, kembali kepada ijtihadnya dia. Nah, dia pertimbangkan baik-baik. Untuk sikap wara, kata beliau, berhati-hati, lebih baik dia meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kalau dia kuat. Ya. Nah, enggak diambil sama sekali. Barakallahu fikum. Wakhtalafal ulama fi qadril ghina al-mani' min az-zakah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan kadar orang kaya yang barakallahu fikum tidak boleh mengambil zakat. Nah, kayanya itu ukurannya apa? Itu kan sesuatu yang nisbi. Ya kan? Nah, berapa juta harta dikatakan kaya? Nah, atau berapa rumah dikatakan kaya? Atau seperti apa rumah yang dikatakan kaya? Nah, itu masih perbincangan di kalangan para ulama. Ya, kategori kaya itu seperti apa? Nah, yang dengan keputusan itu dia tidak boleh mengambil zakat. Itu khilaf, kata beliau. Wasahihu fihi. Dan pendapat yang benar, orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat adalah ayyakuna lahu kifayatun aladdawam imma min tijaratin au sina'atin au ujrati aqarin au ghairi dhalika. Yang benar, kata beliau, orang itu memiliki kecukupan yang langgeng. Ya, baik. Yang terus menerus. Entah barakallahu fikum dari sisi perniagaan dia. Dia punya bisnis yang sudah kokoh. Barakallahu fikum. Naam. Sudah tayyib. Mapan. Ya. Naam. Sehingga enggak perlu dikhawatirkan masa depan dia dan anak keturunannya. Barakallahu fikum. Naam. Karena sudah tertata dengan rapi usaha dia. Atau sina'ah. Produksi. Pabrik. Barakallahu fikum. Nah, dia punya pabrik. Baik. Atau ujrah. Atau sesuatu yang dia sewakan. Ya, dia punya kos-kosan. Barakallahu fikum. 500 pintu di berbagai macam negara. Wah. Ya. Nah, dia punya apartemen di Inggris. Punya apartemen di Singapura. Sewakan semua. Ya. Nah, santai. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun dia duduk-duduk saja, uang itu terus berkembang-berkembang dan berkembang. Nah, atau selain daripada itu. Itu baru kaya namanya. Ya, enggak boleh dia, barakallahu fikum, mengambil harta zakat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang masih barakallahu fikum, kembang kempis Senin Kemis, ya, nah, kadang cukup, kadang kurang. Nah, itu belum masuk dalam kategori kaya yang tidak boleh mengambil harta zakat. Barakallahu fikum. Wa in kana lahu ba'dul kifaya akhadha ma yutimmuha. Wa illam yakun lahu dhalika. Kalau dia hanya memiliki sebagian saja yang bisa mencukupi, maka dia boleh mengambil sesuatu yang menyempurnakan. Ya, kecukupannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang dia tidak memiliki. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kayanya itu masih nanggung, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kalau urusan masalah sandang, papan, pangan, ya mungkin cukuplah. Ya, tapi untuk biaya anak sekolah, untuk biaya listrik, biaya pulsa, kuota data, barakallahu fikum ya. Nah, dan yang lain-lain ya masih kurang. Maka dia boleh mengambil harta zakat tadi sesuatu yang bisa menyempurnakan kebutuhannya. Nah. Wal yakun ma ya'khudhuhu biqadri ma yakfihi sanatahu. Boleh bagi dia mengambil kadar yang dia butuhkan dengan barakallahu fikum kadar satu tahun kebutuhannya boleh. Ya, misal ada barakallahu fikum kemudahan dari penguasa. Naam. Kebutuhan kamu satu tahun ya untuk mencukupi keluargamu berapa? Naam. Barakallahu fikum. Baik, dia sebutkan hitungannya secara barakallahu fikum secara tayyib ilmiah ya, dia tunjukkan. Naam. Nota-nota yang ada barakallahu fikum. Kalau satu tahun ya, Pak, ya. Saya butuh paling tidak 500 juta misal satu tahun kebutuhannya. Naam. Setahun itu lama loh. Naam. Dia punya anak 15 soalnya. Istri 2. Barakallahu fikum ya. 500 setahun itu kan berarti 250 juta per tahunnya ya. Satu keluarga tadi. Barakallahu fikum. Nah. Ya sudah. Boleh. Ya. Dia ambil yang dia butuhkan selama satu tahun. La yazidu ala zalika. Tidak boleh minta tambah. Barakallahu fikum. Wa innama u'tubira bisanati. Kenapa maksimal boleh mengambilnya itu satu tahun? Kalau dua tahun boleh nggak, Pak? Ya nggak boleh. Maksimal kebutuhan satu tahun. Nggak boleh kebutuhan satu tahun setengah atau satu tahun dua bulan, nggak boleh. Maksimal satu tahun. Kenapa satu tahun? Li'annaha idza dhahabat ja'a waqtul akhdhi. Karena ketika kebutuhan dia satu tahun tadi habis, kan tiap tahun ada uang zakat lagi. Paham ya? Ketika habis satu tahun, nanti dia ngambil jatah berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Karena kan tiap tahun ada zakat. Dan juga barakallahu fikum, belum tentu kebutuhan dia untuk tahun berikutnya sama. Bisa jadi lebih banyak. Oh, anaknya makin besar, kebutuhannya makin banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Istrinya juga sudah hamil lagi. Yang pertama dan yang kedua hamil semua. Ya. Nah. Satu tahun hamil bareng-bareng. Barakallahu fikum. Nah. Mantap itu orang ya kan. Sudah ditanggung soalnya. Baik. Yang tadi 500 juta satu tahun untuk dua istri cukup. Iya. Nah. Untuk tahun berikutnya ya gak cukup lagi. Makanya apa? Hitung-hitungannya. Satu tahun. Baik. Barakallahu fikum. Wa idza akhadha al-aktsar minha dayyaqa 'ala al-fuqara. Kalau dia mengambil lebih daripada itu, maka dia akan mempersempit peluang para fuqara yang lain. Ya, bagi-bagi, Mas. Nah, yang diurusi oleh negara itu bukan kamu saja, masih banyak fuqara wal masakin yang lain. Barakallahu fikum. Nah, taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.